Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para habaib ingkang estu kita ta'zimi, kang estu kawula hormati, pangarsanipun sepuh bin sepuh raten jenangan nggih, khususipun Pak Lurah Pak Eji nggih, kang kawula hormati sedaya perangkat ing kecamatan Jenangan wonten Pak Camat, kang kawula hormati jajaran TNI Polri, para hadirin wal hadirat ingkang mulya. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya dalu niki pinaringan manah ingkang lembut, pinaringan manah ingkang purun matur nuwun, duwe matur nuwun dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun napa? Siji matur nuwun dadekke menungso. Matur nuwun manggon ning donya dadi menungso. Niki kudu disyukuri. Ora dadi wedhus nggih ta. Ora tau njaluk nggih, ning metune dadi menungso. Niki kudu disyukuri. Rupa nek jenengan lahir terus metune dadi cecek ngoten. Utawa dadi kadal, ya repot nggih. Alhamdulillah dadi menungso. Tur dadi menungso sing ditresnani Allah. Dadi menungso sing digeleh teng Slaten. Slaten niku Jenangan, Jenangan niku Ponorogo. Ponorogo niku Indonesia. Indonesia niku donya. Nggih. Ah niki teh panas. Iki ana Pokari karo ana larutan penyegar, niki minuman suudzon niki. Rumangsane kiai niku kurang cairan. Suguhi Pokari. Ya. Nggih. Nah iki larutan penyegar, ya. Larutan penyegar iki rumangsane kiai niku panas dalam. Seneng diombe. Dadi awak dhewe niku matur nuwun dadi menungso entuk panggonan ning Slaten Jenangan Ponorogo Indonesia. Ora tau njaluk wonten entuk panggonan sing enak niki. Ya awak dhewe niki mboten nate njaluk angsal panggonan sing paling enak niku nggih awak dhewe. Napa sebabe panggoke teng Indo Indonesia. Nggih senaosa cara rupane ngoten paling elek dhewe nggih. Nek wong Indonesia niki kan rupane paling elek, cilik dhewe, mbangir ya ora. Esek gedhe ya mboten. Lah ana sing kebagian panggonan teng Arab. Lah nek teng mriko beda. Kulo ayu, nek wedok ayu matane blalak-blalak nika idepe iki. Sing lanang ganteng tur gedhe, mboten cilik-cilik ngeten iki. Lah sing dibagi teng Eropa, siji wale sing teng mriko. Sing teng mriko gedhe dhuwur rambuti abang nek mereka. Nek sing dipanggokke teng Cina, ah niku tembem-tembem, sipit-sipit pipine kaya apem. Bukan Allah. Nah, ono sing diseleh teng Afrika lah niku niku sing wireng gosong kaya kopi goreng niku. Niku sing digele mriko kaya klambine cah iki. Nah, awak dhewe niki syukur karo Allah digeleh teng mriki. Panggonan sing teng donya paling enak niku nggih teng mriki niki. Nggih. Nek teng Arab niku panase mboten umum. Arab niku. Mula digawe ayu karo ganteng. Supaya ibaratnya nek rawa adus niku tetep ayu, tetep ganteng wong banyune angel. Tengriko nukul ke wit niku mawon angel nukul ke kurma ngono biayane ageng. Nandur wit maoni sing diarani wit sadikin niku. Niku biayane ageng wong nyirami bendina. Lah tengriki lho. Nandur niku kadang ra niat niku tukul. Kadang awak dhewe mangan kates leleken sak isine. Terus ngising lu tukul gitu. Niki Apollo niku teng Arab lu angel mula wonge panas, ganas-ganas, keras-keras teng mriko wong. Napa? Tanahe panas kaya ngoten niku. Mula gelut mawon. Nah, sing digele teng Eropa niku gedhe dhuwur. Bodhe dhuwur rambuté abang. Supaya napa? Supaya selamat. Sebab teng Arab niku, teng Eropa niku enten musim dingin. Patang wulan niku wong Eropa niku kelangan srengenge. Tidak ada matahari. Suhunya sangat dingin. Mula wong Eropa niku nek wis musim dingin, niku panganane kudu daging. Nek mboten mangan daging, mboten kuat. Mati. Kalorinya ndak cukup. Terus teng Eropa niku teng Londo mriko teng Eropa mriko, nek pun musim dingin niku mboten duwe godhong ngene mboten duwe. Rontok dadi nek arep jangan ra iso wong mriko. Nek musim dingin seluruh daun niku rontok di musim gugur. Sing mboten rontok niku namanya godhong cemoro tok. Mula Natal niku ngangge godhong cemoro. Cemoro di bulan Desember sebab nameng godhong cemoro sing mboten rontok. Mula Natal niku kok asli Indonesia ngono mungkin ya iso godhong telo, iso. Niki jadi tiang Eropa niku nek pun musim dingin niku mboten duwe kali, kaline dadi es. Mila mboten iso mangan iwak tiang mriko nek pun musim dingin. Mula pas musim panas tiang Eropa niku ngawet ke iwak dadok ke sarden dimakan di musim dingin. Mula sampeyan aja melu mangan sarden. Wong bendino oleh iwak neng kali nyerok iwak mesti ono ra kecekel iwak kodok-kodok ya ini. Indahnya Indonesia. Eropa niku nek pun musim dingin hawane adem. Wong wedok niki kulite ganti kehilangan pigmen karena tidak ada sinar ultra violet. Moko kulite niku berubah bergidit-bergidit niku kaya tekek. Nggih, mila wong Eropa niku nek musim dingin mlayu teng Indonesia di pantai-pantai ini awak dhewe udo. Niku dede cara wong mriki. Mboten porno, mboten niku dede. Sampean wae sing ngeres deloke. Dari Eropa. Sangat tidak enak mereka. Kalau musim dingin negara harus menyiapkan listrik tidak boleh mati. Karena nek sampai listriknya mati tidak ada pemanas ruangan, mati. Mula wong Eropa niku pinter-pinter soalnya mikir piye carane selamat di musim dingin. Lah awak dhewe ora mangan daging lho sak umur-umur mangan kobis urip. Sak umur-umur mangan kulupan kembang turi, urip. Mula panganane nek wong mriki niku pecel ne cukup. Mula Madiun terkenal pecel Ponorogo pecel. Niki kondang ta mriki pecel sing kondang. Lha wong Eropa sing terkenal steak niku panganan daging kemplek-mplek. Mriki tiwul cukup. Lho, iki bangsa. Betapa indahnya kita ini ditempatkan oleh Allah. Teng Cina mboten enak ya nek musim dingin srengengene ketok. Mila nek musim dingin srengengene ketok salju turun sak negara putih kabeh. Lah ana srengenge nang putih matane ya suwe-suwe kriyip-kriyip ngeten iki. Silau jurune. Afrika, ya Allah nek wong Afrika ora iso dandan ayu-ayu ngene iki ora iso. Teng mriko wedok mesti blundeng-blundeng ngenten iki. Napa? Nganggo obat nyamuk. Obat nyamuk ini ku taeke gajah. Diudek kali uyuh jaran. Mangke saripatine niku diusap-usap ke teng awak. Dadi mboten mempan kali cap kingkong mboten mempan. Tiga roda mboten mempan nyamuk mriko. Venezuela niku Amerika Latin. Jenengan riyen seneng nggih sinetron Maria Mercedes niku. Ngertos nggih? Niku wonge ayu-ayu tapi sumuk mriku niku angkepe mboten umum. Mula wong mriku niku kecenderungane udo. Panganane babi. Dadi mula aja gumun nang Afrika ireng-ireng niku. Soale teng mriku Gusti Allah nyimpen binatang buas niku teng Afrika. Nek digawe putih nek diuber singa ngono ketok. Tapi nek digawe ireng nek diuber singa mak telesep wis ilang. Surah ketok. Lah ini bangsa. Lah awak dhewe di Indonesia tidak pernah mengalami kesulitan hidup ora tahu. Srengenge esok tukul sore slurup. Setiap hari sepanjang tahun kita merasakan daun sebagai makanan. Angger wayah pengin masak kangkung ono, bayem meneng, mbang turi eneng, kangkung eneng, pengin masak gori eneng. Golek iwak sak wayah-wayah eneng. Mula bangsa kita ini menjadi bangsa yang diincar dunia semenjak dulu, nggih. Awak dhewe ora krasa bahwa kita ini diancam oleh beberapa kekuatan besar dari luar pengen mengambil Indonesia. Kabeh wonge pengen pindah rene, nggih ta? Mila tahun 300 saderenge Masehi wonten bangsa ageng naminipun bangsa Yunani. Bangsa Yunani niku nek wis musim dingin ngatuken. Terus dikabari kali Gusti Allah. Gusti Allah niku crita nek ning donya iki ning swarga. Nah, Gusti Allah namine Zeus. Zeus niki Gusti Allah lanang. Rabi karo Gusti Allah wedok namine Hera. Manak anake Gusti Allah sing apik jenengane Hercules, ha sing ndablek jenengane Ares. Duh, niku kandhane. Kalau-kalau tak ceritani wong Yunani. Nah, dikabari nek swarga niku ana airnya tidak pernah berhenti mengalir, matahari selalu terbit, daun tidak pernah rontok, hawa tidak pernah panas, tidak pernah dingin. Lho ngono iki eneng, mula Yunani ngirim utusan naminipun Ptolemeus. Ptolemeus kon golek swarga niku. Akhirnya ketemu si Ptolemeus itu swarga niku diarani Argir ataven Jabadiu. Lah, ajeng pindah tiyang Yunani niku tapi mboten sios karena perang di dalam negerinya. Akhirnya sing ngeterno si Ptolemeus niku sing beto catatan tanah surga boyong sak negara mlebet teng mriki goleki tanah surga niku saking indi India dipimpin bangsa besar naminipun Kudunga. transit teng pulau naminipun Maldiv damel Kelaton Salang Kanaya. Anak kudunga boyong malih sak negara golek tanah surga terdampar teng Kalimantan Timur damel Keraton Kutai Kartanegara namine Mula Warman. Anak Mula Warman boyong sak negara terdampar di ujung kulon Pulo Jawa damel Keraton Saloko negara anake jenengane Dewa Warman. Anak Dewa Warman mlebet teng pedalaman Jawa Barat damel Keraton Tarumanegara. Rajane jenenge Purna Warman. Anak Purna Warman mlebet teng pedalam apa teng pesisir selatan damel Keraton Galuh naminipun Sinasanaha. Anak Sinasanaha mlebet teng pedalaman Jawa teng tengah naminipun Sanjaya damel Keraton Mataram. Akhirnya menjadi kerajaan terbesar di dunia namanya Mataram teng daerah Jawa Tengah mriko. Duwe anak Garung, Watuhumalang, Warak, Wawa, Balitung. Si Balitung wong panjenengan raja sugih manggon di tanah surga damel masjid cara wong sakniki ning biyen candi gede nih sak dunyo paling gede namine Sambara Budura sing akhire kali wong sakniki diarani Mboro Budur. Lagi sedeng dibangun kaya ngoten niku ternyata napa gununge mbledos Merapi Merbabu tewarana buyar niku separo Melayu ngulon dipimpin Bala Putra Dewa ngedek no keraton ageng namine Sriwi Jaya Sumatera mriko. Lah sing separo Melayu teng daerah mriki Malang sakiwa tengene Kediri sakiwa tengene dipimpin Sindok. Akhirnya saking mriku dados kerajaan-kerajaan teng mriki ngelahirakan keraton Kadiri kali Doho. Raja Kadiri sing paling terkenal namine pun Joyo Boyo duwe anak sekti jenenge Angling Darmo. Terus akhirnya Kadiri dipimpin Raja Agung namine Kertajaya. Lah sing teng Malang dadi keraton cilik namine Tumapel. Dipimpin rajane namine pun Tunggul Lametung, dilalah di bojo ayu jenenge Kende Des Gondol Melayu kali Kenarok. Sewu rong atus rolikur Kenarok gelut kare Kadiri. Kadiri kalah Kenarok ngedekno Singo Tari. Dipimpin Kenarok ganti Anusopati Tohjoyo Ronggowuni Kertanegara. Lho niki. Nah begitu Kertanegara niki sing medheni nggih. Saking gedene Singosari, saking kuwate Singosari, mampu menaklukkan 2/3 dunia sampai India niku ditaklukke kali Kertanegara. Dadi awak dhewe iki tau duwe kraton gedhe jenenge Kertan jenenge Singosari. Kondhang niku mboten umum kondhange. Lah Kertanegara niku teng pundi mawon gelut ora tau kalah. Menangan niku. Menangan Kertanegara niku. Sampai akhirnya Mongolia niku pengen nyerang Kertanegara. Ngirim utusan jenengane Menci. Kale Kertanegara Menci niku digris kupinge. Aman bayangno. Kertanegara Mongolia ngirim pasukan paling ageng diadepke kali Kertanegara. Kertanegara mboten wedi. Padahal Mongolia niku ngirim kapal niku atusan. Kapal siji sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 jaran. Tapi kali Kertanegara kapal niku ditabrak entek soalnya Kertanegara duwe kapal sing sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jaran. betapa kuatnya armada Kertanegara, pimpin Lembunala, Arya Wiraraja, Ronggolawe, Lembusuro, Kebuanabrang, top kabeh iki armada besar. Lho niku lho, mula sampean aja gumun. Lah Kertanegara niku duwe pusaka sing akhire dipun waris kalian Mojo Pahit. Pusaka niku sing ora ana sing iso nandingi tekan sakniki. Angger pusaka niku dituthukno ngene, sing bernyawa niku mati. Sampai sakniki pusaka niku Majapahit andalane nggih pusaka niku sak segara kotene dituthuki tumbak niki, keris niki. Niku mati kabeh. Soale napa? Pusaka niku duwe nuklir diteliti niku aktif digele ning ujung tombak. Dadi nuklir aktif digele ning ujung tombak. Lah niku jenengane tombak baru klinting. Mboten lho. Lah napa hubungane kali baru klinting sing telaga ngebel? Wallahu a'lam. Mboten lho. Tombak baru klinting niku tombak sing paling medeni. Terakhir sing nyekel naminipun Ki Ageng Mangir atau Ki Ageng Wonoboyo. Mungsuhan kali Panembahan Senopati. Lho niku ditumbak. Tekan sakniki niku dituku pirang triliun ra oleh niku. Tombak baru klinting niku soalé nuklir aktif di ujung tombak. Di saat dunia butuh energi nuklir iki masalahe teng reaktor. Nek reaktore bocor medeni nuklir niku, lah Indonesia duwe nuklir aktif tanpa reaktor jenenge tombak baru klinting. Ila-ilane critane digawe saka ilate baru klinting. Teng pundi nggih teng ngebel mriki nek critane nggih ta. Cuman bokonge teng pundi adhe mboten ora. Dhewe ta wong ilate nek muter ning kono kok. Ndhuk kula. Maka kita tak di deleg-eleg ni. Kadang kita akhir-akhir ni kan ya bongsode dewi ni kok elek mawon. Waduh, kayak gumun dan lo. Apapun yang lahir dari sini kok yo kok elek. Duwe opo kok dianggap elek. Samaan delok ni. Nah ni gini. Bongson duwe merah putih dia elek-elek. Duwe Pancasila dielek-elek. Duwe tumpeng dielek-elek. Duwe ingkung dielek-elek. Duwe tahlilan pitung dino dielek-elek. Niki sakniki nek ra ono ngapik nang Indonesia. Elek kabeh to kita ini. Punya Pancasila dielek-elek. Apa kok ora ono sing elek? Apa meneh akhir-akhir iki duwe presiden dielek-elek. Duwe polisi dielek-elek. Duwe TNI dielek-elek. Kaya bangsa niki ora ana apike sakniki iki. Kabeh kok elek. Padahal dari dulu semua bangsa dunia niku pengin ke Indonesia. Londo sampai 350 tahun pengin ke Indonesia. Tapi karena memang jatah Indonesia itu bukan untuk Belanda, tapi untuk Indonesia, akhirnya Londo dikongkon lungo. Jepang 3.5 tahun kongkon lungo. Panjen Indonesia iki jatahe wong elek-elek rembes. Rembes ngeten iki pun. Jatah kita. Kita duwe napa mawon kok dielek elek. Napa niku? Nggih boten napa-napa. Nggih, menungsa niku ya macam-macam. Nggih. Nopun. Dah, kita niki. Kita niki nggih. Nggih. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Pun, nggih. Pun. Alah, simbah pidato. Simbah gaul. Nah, Jepang wangsul, Londo wangsul. Pancen iki Indonesia jatai karo awak di ahak dewi. Tapi sing tepak iki banser anu dijak medal mawon si mbak ini. Wong ngomel kok. Nggih, nggih, dijak medal lae. Nggih. Sedongakne mugi-mugi ndang diparingi sehat. Amin. Diparingi ndang anu pinaringan mari waras. Nggih. Pun dados niki bangsa kait rumiyin niki memang pun dados incaran ngeten lho. Banter iki suara niki. Nggih. Lah, mila ampun heran nih. Karena kita ini memang dari dulu bukan bangsa yang kecil, dudu bangsa cilik. Mila apapun yang terjadi di dunia, kita ini sama, punya kesamaan. Misalnya, apa yang kita tidak punya? Tiang Arab niku duwe cerita Sam'un Al-Ghazi. Wong kuat niku. Tiang Eropa gadah cerita Samson and Delilah. Lho, awak dhewe ya duwe cerita yang sama ning judule Bandung Bondo Woso. Roso padha rusane. Tiang Eropa gadah cerita kisah cinta jenengane Romeo Juliet. Tiang Arab gak ada naminipun cerita Laila Majnun, Kais dan Laila. Lho awak dhewe iki duwe cerita Roro Mendut Prana Citra. Tiang Eropa gak ada cerita Cinderella, ibu tiri yang kejam. Awak dhewe yang duwe cerita bawang putih, bawang merah. Tiang Londo duwe cerita kura-kura ninja. Awak dhewe iki duwe cerita kancil nyolong timun. Duwe kabeh. Apa sing ora duwe? Lebih lah. Kita tidak kalah dengan bangsa yang lain. Kono duwe apa? Kita punya apa? Konon duwe apa? Kene yang duwe apa? Modho kabeh. Bahkan konon iki nek karo kene lengkap mriki. Omong sak omong niku wong Londo misale niku naming sak kecap. Awak dhewe niku macam-macam. Londo ngarani sego utawa beras niku rice. Gone dhewe beda-beda nek isih ning uwit jenenge Pak. Pari, nek wis dipanen jenenge gabah, nek wis digiling jenenge beras, nek gilinge cuwil-cuwil jenenge menir, nek dibuntel godhong jenenge lon, nek dibuntel janur jenenge ku, nek dimasak biasa jenenge se gondol cecek siji jenenge u. Lho, dublek-ublek jenenge bu, lali ngangkat silite gosong jenenge in. Ora kepangan garing jenenge ka. Lho. Wong kono mung sitok rice, ngono tok. Lho iki kadang ngeten iki tidak kerasa. Wong Arab niku nek ngarani wong tiba niku sakata. Impun sakata ngoten lho. Nek mriki ya delok tibane, nek nyungsep mengarep. Nek mengburi nek mriki nek hek Jadi itu tengarap yang sakopo. Wong Inggris ngarani sleep, turu, wong mriki. Ane Pak Lurah ya, para yai ya, nendro, sare, tilem, nek kekasih kita bubuk. Lha nek wong biasa turu. Lah nek copet ngono, micek. Ini bahasa, seko bahasa kita ini adalah panganan. Panganan sing paling ekstrim teng donya iso dipangan karo wong Jawa. Kalau kita tidak punya teknologi yang tinggi, ora iso wong Jawa kok iso mangan gadung. Wong gadung niku panganan sing wong donya ora ana sing iso mangan. Lha wong Indonesia kok duwe teknologi mangan gadung, kok ngerti nek diketok-ketok, diawoni, terus dipe, dikum. Ora iso, iku kalau bukan teknologi tinggi ora iso. Yo saka kono wis iso didelok. Padahal aja maneh kok menungso mangan gadung niku. Gendruwo niku mangan gadung mendem. Nggih, Mbah Manaf niku tirakate mangan uwi 56 tahun. Ngertos uwi nggih. Mangane uwi. Lah suwe-suwe niku anggar ngobong uwi, uwine ilang. Ternyata bareng didingkik, ternyata digondol gendruwo. Karo Mbah Manaf akhire uwine disalini gadung. Bareng tengah wengi gendruwone mangan gadung mendem. Pondok Lirboyo ambruk kabeh wong gendruwone mendem. Akhire kali Mbah Manaf diombeni lengo jarak gendruwone niku, terus waras kengken dadi santri tugase nyenggot. Nyenggotne. Nimbo sing nganggo pring dawane kok lak nyenggot ta niku. Ah nggih, lah niku sakniki pensiun. Soale napa? Soale Lirboyo wis duwe sanyu. Lah istirahat. Lho, ngene iki. Pon. Ukuran sederhana male kalau kita bukan bangsa kecil. Jadi kan ngertos kene wong Jawa niku alat musike namine gamel. Gamelan. Gamelan niku king nopo? King lo logam. Alat musik yang terbuat dari logam ini menunjukkan peradaban bangsa itu tinggi. Kenapa? Ora bakal iso gawe alat musik teko logam kalau tidak mengerti ilmu metalurgi atau ilmu tentang metal. Nek menggawe gitar ngono ku gampang. Mengkayu dikeruak terus dinei tali teng teng teng kun teng teng gampang. Terbang gampang anggar ono sing wong beleh wedhus, garingno kulite, ono kayu dikeruaki templekno pluk teng tang tung tung tang rampung. Tapi gamelan di Indonesia kalau tidak menguasai ilmu tambang dan menguasai ilmu metalurgi ora iso gawe alat musik jenenge gong, saron, slentem, gambang. Iku ndak bisa. Sopo sing ya? Ngelime piye wong iku ora iso kok didori terus lengket iki ora iso. Kudu digathukno, diobong, campur dengan apa? Unsur-unsur yang lain. Bangsa yang tidak mengerti metalurgi ora mungkin iso gawe alat musik teko gam, teko lo logam. Terus gawe harmoni sak mono akeh iki lho. Wong London niku musike mung papat, gitar, bass, drum, terus niki ngik napa? Piano. Lah mriki gambang, slentem, saron. Tur munine ora akeh, ana sing sak umur-umur ku tutuke meng tung tung. Ana sing nek wong main niku mainke musik niku nek mriki ana wong siji niku ora tau nang tang tung ora meng tung tung niku tok tung tung. Lho ini di sini kita bisa melihat betapa bangsa ini mampu menguasai ilmu metalurgi karena dilihat dari alat musike mawon lo logam. Lho ini kadang ada gak mikir. Kendang itu mudah wing kayu akeh to dikerowoki wong kayu niku wis Gusti Allah sing gedhekke to. karek ngraji ngethok bolongi tengahe nempleki kulit tung tang tung ngono tok. Lah nek gong gawe nutuki jobi. Lho, dari situ terlihat. Mangkane wong Eropa begitu delok gamelan terkesima. Sampai saat niki wong Eropa niku nek pun mriki sing didelok niku gamelan nang dung. Lah sementara awak dhewe wis bosen ngrungokno gamelan. Dadi iki lho, bangsa lain kuwi apa? Nang dung. Niku delok gone Cak Nun niku Kiai Kanjeng niku lagi seprapat. Ngono wong Eropa wis seneng ngepol. Durung nek delok sing asli misale pas sekaten ning kraton ngono. Kuwi melongo ini kok iso yo nggih kok ngene. Padha-padha dipapras sijine kok ting ting ting kok iso. Jadi gue betul punya pemahaman dan pengetahuan metalurgi, betul sangat. Yang lebih mengherankan adalah, kok iso bongsone dhewe iki duwe keajaiban. Keajaiban apa? Keajaiban berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lho iki mboten gampang. Arab itu satu bangsa dipikul beberapa negara. Eropa satu bangsa dipikul beberapa negara. Lah kita ini puluhan bangsa dipikul oleh satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Ini tidak mudah. Kok iso? Kok bisa? Nah ini semua dunia sedang terkesima bahwa kita pernah menjadi sebuah bangsa besar. Kemudian Singosari dilanjutke kali Mojopahit. Mojopahit duwe kitab terbaik dunia namanya Sutasoma kali Negara Kertagama. Negara Kertagama ditulis Empu Prapanca sebagai kitab politik, Sutasoma sebagai kitab budaya dan sosial sing nulis Empu Tantular. Dua kitab niku kodiang sak donya. Negara Kertagama dijikuk karo Londo. Hukum-hukum Negara Kertagama dijadikan hukum Belanda. Akhirnya Londo teng Eropa punya hukum terbaik dunia. Padahal dianggap bangsa buruh, tapi tatanan hukumnya terbaik di dunia. Mula Mahkamah Internasional onten ten Den Haag Belanda. Tuh. Dan teknologi kelautannya menghasilkan orang Belanda mampu minum air laut dijadikan air tawar dengan cara dikincir. Saura gila. Si bangsa jiko toko mriki. Mila kita panjenengan sedaya kita. Lah, kita ini jadi sebuah bangsa sudah mateng, bukan bangsa baru. Rupane ya wis kaya ngene iki, peradabannya ya sudah seperti ini. Baru Singosari kemudian baru Mojopahit kemudian Brawijaya V duwe anak sinten? Di anak Raden Fatah. Lah niki lagi kenal agamane Gusti Allah. Mula kita panjenengan sedaya alhamdulillah nggih. Dadi wong kudu matur nuwun karo Allah digeleh teng Indonesia senajan cilik-cilik ngeten mboten napa-napa. Ora usah kepengin kaya wong Londo. Wong Londo rambutnya abang, wis awak dhewe rambut ireng mawon. Ngkone sampean kepengin kaya wong Londo rambutnya dicet abang dadine LKMD. Londo kok meng ndase. Kita ya ini lah niki. Lah matur nuwun ingkang kaping kalih awak dhewe niki sampean durung tau dolan gitu ya. Kula niki nek dolan ado. Nek teng Arab terus pindah Afrika, kula niku namung ngelus dodo. Lah iya. Afrika niku lho wong karo Arab niku cerak gitu, parek. Namung nglompati Mesir langsung Afrika. Lho kok ora kebagian agamane Gusti Allah ngoten lho. Eropa niku nameng nglompati Maroko, ngelewati kutho naminipun Casablanca, ngelompati kutho naminipun Tanjir. Lho ngono kok ora kebagian agamane Allah. Lah awak dhewe niku lho wis telesep tekan jero kaya ngeten iki, kok isih kebagian? Nek mboten saking tresnane Gusti Allah karo wong cilik-cilik elek-elek rembes-rembes niki, kok yo isih kebagian kecipratan agamane Allah. Mula kula nu kadang nek mikir ya Allah alhamdulillah wis kecipratan. Mula kula mboten muluk-muluk kadang niku. Awak dhewe niku lho Quran sak mono akeh. Wis kecipratan Yasin alhamdulillah, ana sing pun kecipratan Kulhu, ana sing pun kecipratan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kanjeng Nabi ninggali sholat sak monten katai dengan berbagai jenis dan dinamikanya, ya dengan berbagai jenis dan dinamikanya. Amin roh, sholat nopo mawon, kuatah. Lawak dewe ini kuwis kebagian senajana lagi setahun pisan riyoyo. Ini ku luwi sape. Ono sing kebagian seminggu pisan Jumat, Jumatan. Ono sing senengane lagi maghrib. Cok ini luwung. Luwung, wong ada kok. Loh, hadis itu sak monten katae. Awak dewe wis matur nuwun kebagian loro. Sing siji kebagian kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sing siji kebagian innamal a'malu bin niat. Iki wis luwung ngoten lho. Mula kados loro niku nek teng mriki gelut mawon soalnya bagiane mek loro niku. Donga sak monten kathahe alhamdulillah wong mriki pun kebagian donga loro. Napa? Donga mangan kali donga ngi. Ngising, nah ya wis alhamdulillah. Mula tengri kini ku aja terus ngomong ku, ngotot ku aja. Mari kita syukuri wis kebagian. Kita punya bangsa Indonesia paling apik ya kebagian agama Islam. Rakitang bagiannya titik-titik ayus matur nu nuwun, kok nek sampean matur mesti ditambah kali Gusti Allah wong la in syakartum la azidannakum. Kula kadang kula niku nek maos rangkaian perjalanan sejarah e wong Jawa niku. Niku masyaallah. Iso dadi Islam niku mboten main-main lho nggih. Riyen niku 1500 ulama mlebet teng tanah Jawa niku entek dipangan wong Jawa. Wong Jawa disate coba. Kenapa? Zaman semonten pas Islam dugi, wong Jawa niku duwe aliran sing doyan menungso, sing mangan menungso niku duwe. Naminipun aliran Bhairawa Tantra. Aliran niki muncul sebab tiang Hindu zaman biyen niku nggih. Niku mboten kuat ngelakoni Hindu Brahma sing ngulangi mukso. Mati sing paling apik nek cara Hindu kan mukso, ilang raga sak sukma, sak sukmane. Nah, supaya iso mukso, tiang Hindu niku diulang upawasa. Upawasa niku ora mangan, ora ngombe, ora ndemok bu. Bojo mangke awake mimpes cilik-cilik-cilik, lap ilang murca. Lah ngoten niku kathah sing wis mimpes cilik-cilik-cilik ngoten niku eling weduse ngoten niku. Lah niku terus gagal ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso mimpes cilik awake niku. Dadi jenengane jinglot utawa bathara karang. Mula sampean nek bathuk jinglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Akhirnya terus beralih. Napa? Mboten golek sing muksa tapi golek sing ana ajaran namine ngeraga sukma. Lah supaya iso ngeraga sukma nglakoni upacara namine pun panca makara. Panca makara niku lanang wedok muter udo kabeh ngumbar hawa nafsu sek bebas sak blengere wetenge supaya mboten kraca krucuk dipakani tumpeng pikirane supaya tenang diombeni arak. Nggih.

tapi aku nek ngrewangi ngecet tak cetno sak desa ngoten niku. Lho niku durma, dharma baktine urip. Aku nek desaku ngene, aku nek nyumbang dhuwit ra iso, ra mbok bayar rapopo. Celokane tak gedhukane. Lho niku nek berdharma bakti, sing pinter dadi lurah, dadi guru. Sing rodok bodho-bodho titik ya ngecet ngono dharma bakti. Karena nek ora nang berdharma bakti, menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti iki, ngerti-ngerti moro-moro ujug-ujug mak bedunduk kenek pangkur wis wayahe mungkur saka donya, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis mulai lamur, wis mulai graya-gruyu ngene. Sing maune tatone naga mangap wis mengker dadi gambar cacing. Sing maune tato Garuda wis mengker dadi gambar emprit. Wis nang mungkur sampean. Maune uber-uber celeng sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ora gelem adus wis. Ha niki nang mungkur wisan, wis pangkur nang mlebu masjid, ra ketang setahun pisan riyo. Riyo yo wis nang mlebu masjid nang sinau ya, nang ngaji. Soale nek ra nang mungkur, anak menungso kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma nih mati. Terakhir tembangi pucung, menungso ki meng dipocong seluku-seluku batok, terus dilebok ke lawang ciyut. Mula wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang ciyut. Iku gitu, iya tak? Kuburan betul itu. Dari itu, nek wis mlebu lawang ciyut, petuk malaikat mungkar nakir, mesti ditakoni marabuka Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Malaikat mungkar nakir mangkel tapuk lambene tapi ajeng kesenggol tadai malaikat Rakib. Ojo to Kang, ojo piye iki muni Allah ora iso. Iya iku munu ilat seraten. Randuwe alibak tak duwene hono coro ko diulang alhamdu metune alkamdu ya hayu ya koyum yo kayu ku yo ka yumu robil alamin robil nga lamin wong duwene monggo botongo ora duwe bot duwene lo mulo Ramadan metune romelan. Bodiku nang wis gelem belajar urung wong iki wis anggere ana pengajian ya teko. Oh iya, angkok turu, rapopo, sekolah itu turu oleh, yang penting ora mlayu. Lha mulane ana pengajian ngene iki teko nggih, ora apa-apa teko senajan turu. Lho ngaji niku kan macam-macam. Nek sampean teko mriki ngaji mata, ngaji lambe, ngaji kuping, ngaji bokong, ngaji sikil. Nah nek turu berarti motone wis ora ngaji, kupinge ora ngaji, bokonge tetep ngaji. Lho ngono to. Sesuk ning akhirat ya ditakoni matamu ndi le ngaji? Oh yen. Nah sak endi ganjarane? Pun telas. Nah kok entek? Nah ono wong numpak motor jengking lambe kula muni, "Wow, nu yo entek ganjarane punan." Lah kuping ya pun telas sami mawon. Nah ganjaranmu nendi? Kadose sing teng bokong tese. Mong bokong ni raiso ngerasani, yes, hitung bokongi, bareng dihitung bokongi watasyadu arjuluhum, oh yo, bokongi ono ngaji ni, ya wes, bokongmu mlebu suar, ha, bokong tok ya Allah, lungo no pula, uang ni kudu ngaji, kita, nulo, nah, lan sing ora gelem ngaji blas takoni, marabuka, ha, marabuka, ha. Tapuk tepak canggah gulune kak ngono langsung dadi wareng wedi delok akhirat saduk nang neraka diuthek-uthek ngeten iki angkat gantung kaya siwur tutuki meneh modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok basa lho.